Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala nafa'at. Pada pertemuan sebelumnya telah terlalui bahwa isu mausul itu adalah isu yang membutuhkan silah dan rapih untuk menjelaskan maknanya. Kita juga telah mengetahui bahwa isu mausul terbagi menjadi dua. Ada isu mausul nas atau khas, satu lafaz untuk satu fungsi. Ada isu mausul syarah, satu lafaz untuk beberapa fungsi. Semuanya membutuhkan silah dan rapih. Al-Masalatu wal-Khabisah Tastakiru al-Musulatu kulluha ila sulatil mutatahir wa'inaha wa'ara. Semua isim mausul membutuhkan silah yang diakhirkan darinya dan rapih. Menunjukkan bahwa silah itu mesti terletak setelah isim mausul. Tak ada silah yang mendahului isim mausul. Nah, al-masalatu was-sadisah, as-silatu hiya al-jumlatu aw syibhuha allati tutar ba'dal mausul bima al-radihi wa bayani ma'nahu. Yang dimaksud dengan silah itu ialah jumlah atau syibhul jumlah yang disebutkan setelah isim mausul untuk menunjukkan pemakrifatannya dan menjelaskan maknanya. Jadi isim mausul itu menjadi makrifat karena ada silahnya. Nah, ini sebab pemakrifatan isim mausul ada silah sesudahnya yang menjelaskan maknanya. Kedudukannya, nah, sebab makrifat di al-ismil mausul jawab asilah ba'da atau asilah ba'da apadanya silah sesudahnya. Nah, kemudian yang kedua, silah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jumlah, yang kedua syibhul jumlah. Jumlah terbagi dua, ada yang jumlah isinya, ada yang jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah terbagi menjadi tiga. Yang pertama dharaf, yang kedua jar wa majrur, yang ketiga ialah as-sifatu as-sharihah, khusus silah untuk isim mausul al. Jadi yang ketiga ini khusus untuk isim mausul yang berdoa as-sifatu as-sharihah. Fal jumlah imma ismiya ay min mutadadin wa khobarin. Jumlah ismiya ialah terbentuk dari mutada khobar. Nah, ja alladhi abu wa'i. Perhatikan, setelah alladhi adalah jumlah ismiya yang terletak setelah alati. Itulah yang disebut as-silah, yang terletak jumlah ismiya. Ternyata orang yang bapaknya terdiri. Wa'allahu ta'ala jantung Allah ta'ala di bufi mutalifun. Ketika setelah mutalifun, fi mutalifun, hum mutada mutalifuna khobar. Berarti ini silah jumlah isminya. Nah, wa imma fi'liyah ay min fi'lin wa fa'il. Omongan di atas tak perlu ya. Min fi'lin wa fa'il. Nahu sya'alani qama abu. Ini tanpa alif. Qama. Salat ya. Jumlah fi'liyah ialah terbuat dari fi'il dan fa'il. Itu diantaranya. Contohnya ja'alladzi qama abu. Perhatikan, setelah alladzi qama abu, qama fi'il abuhu fa'il. Ini berarti jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim mausul akan disebut silah jumlah fi'liyah. Di qama alifnya pendek ya. Nah, bawah tiga kasih. Wa qawlu ta'ala, contoh dalam setelah alati arti silatul mausul ya berbentuk jumlah fi'liyah. Mereka berkata setelah puji bagi Allah yang telah menepati janjinya dengan benar para kita. Wasyibul jumlah dalatan wasya, silat yang berbentuk syibul jumlah ada tiga macam. Ahaduha ad-da'f, yang pertama da'f. Nafuja aladhi indah. Perhatikan setelah aladhi indah di sisimu, itu da'f. Silatul mausul syibul jumlah berbentuk da'f, telah datang orang yang ada di sisimu. Waqaulu ta'ala, contoh dalam firman Allah ta'ala, ma'indakum yang fajr indakum terletak setelah ma mausul silah bermadaraf. Atsani al-jar wal majrur nahwu jar alladhi fi dar. Perhatikan setelah alladhi ada fi dar jar dan majrur. Al-jar itu huruf jar, al-majrur itu isim yang dijadikan. Ini sebut jumlah silatul mausul. Wa qawlu ta'ala, contoh dalam firman Allah ta'ala, wa alqat ma fiha wa takhallat fiha. Ini jar wa majrur setelah ma mausul, namanya silat yang atau sibul jumlah. Wa yata'allaqu dha'fu wal jar wal majrur idza waqa'a silatan bi fi'lin ma'tufin wujuban takdiru istakhara. Dharaf dan jar majrur jika menjadi silah, ini sebetulnya wakili fi'il yang wajib dibuat, takdirnya ialah istakhara. Ja'a alladhi indaka, itu asalnya ja'a alladhi istakhara indaka. Jadi yang menjadi silah itu adalah istakhara yang dibuat, yang kemudian diwakili oleh indaka. Istakhara namanya muta'alliq. Nah, ja'a alladhi fiddar, itu asalnya ja'a alladhi istakhara fiddar. Fiddar ini mewakili muta'alliq yang dibuat. Istakhara menjadi silatul mausul. Taib at-tahir, silah yang ketiga yang berpasukul jumlah ialah as-sifatul syarihah wal-muradu biha ismul fa'il wasmul maf'ul wa takhtasul alif wal-lam. Yang dimaksud as-sifatul syarihah, sifat yang jelas, ialah isim fa'il dan isim maf'ul. Dan ini khusus silah untuk alif lam atau al. Al-dharib ay alladhi daraba, al-majrur ay alladhi duriba. Nah, jadi silatul mausul sifat jumlah yang berupa sifat shalihah itu ialah berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Adalah silatul mausul sifat jumlah untuk isim mausul al saja, tidak berlaku untuk isim mausul yang lain. Nah, dengan demikian kalian sudah tahu kabarannya ya. Silah itu ada dua, jumlah ada sifat jumlah. Yang jumlah terbagi dua, ismiyah, fi'liyah. Yang sifat jumlah ada tiga, dharaf, jar majrur, tiga as-sifat as-sharihah khusus untuk silah mausul. Tadi isim mausul as-sifat syarihah ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Nah, itu skemanya. Kemudian, kemudian al-mas'alatu as-sabi'ah al-a'id. Huwa dhamirun mutabiqun lil-mausuli fil ifrad wa tasniyah wa jam'i wa tadkir wa ta'nits yang butuh as-silata bil mausul. Aqid itu ialah dhamir yang sesuai dengan isim mausulnya dalam hal mufrad, mutanna, jama', mudzakkar dan muannas. Jadi kalau isim mausulnya itu mufrad, mudzakkar, maka dhamir aqidnya huwa. Kalau isim mausulnya itu mutsanna, mudzakkar, dhamir aqidnya huma. Kalau isim mausulnya jamak mudzakkar, maka apiknya hum. Kalau isim mausulnya itu mufrad muannats, maka dhamir aidnya hiya. Kalau isim mausulnya itu mustatsna muannats, maka apiknya huma. Kalau isim mausulnya itu jamak muannats, maka apiknya hunna. Paham? Nah, jadi apik itu adalah dhamir yang sesuai dengan isim mausulnya, baik dalam hal mufradnya, mudzakkarnya, jamak mudzakkar dan muannatsnya. Apa fungsi akhir yang putus silah fil mausul? Akhir itu berfungsi untuk menghubungkan antara silah dan mausul, mengikat, menghubungkan antara silah dan isim mausulnya. Nah, nahwu contoh perhatikan. Contohnya, ja'alladzi akramtuhu, telah datang orang yang aku muliakan. Akramtuhu ini silah, ya, jumlah mulia. Mana akhirnya dhamir hu yang kembali kepada alladzi? Kenapa kau pakai ha atau hu? Karena isim mausulnya itu mufrad mudzakkar. Walati, walati akram tuha, ini singkat ya. Jaat alati akram tuha, ha isim akid kembali kepada alati. Waladani akram tuhuma, aladani marahuma. Waladina akram tuhum, walawati akram. Semuanya namanya akid. Baik. Itu kalau kembalinya pada isim mausul nas atau khos, maka harus sama akidnya dengan isim mausulnya. Mufrad sama mufrad, mutsanna sama mutsanna, jamak sama jamak, mudzakkar sama mudzakkar, muannats sama muannats. Bagaimana kalau akhirnya kembali pada isim mausul mustaq, yang mana isim mausul mustaq itu satu lafaz banyak fungsi, bisa dipakai untuk mufrad, bisa dipakai untuk mutsanna, bisa dipakai untuk jamak. Apakah akidnya harus berupa mufrad atau boleh tidak mufrad? Nah, al-mas'alah mutaqina. Ad-dhamir al-aqid ila al-mausul al-musta'rab kaman wa ma qusida bihima ghayr al-mufrad al-mudzakkar fa yajuzu fihi man baina idil wajhain. Dhamir aqid yang kembalinya pada isim mausul mustaqim seperti man dan ma yang diinginkan dengannya selain mufrad mudzakkar, maka boleh dibaca dua bacaan. Kalau ma dan man untuk mufrad mudzakkar, berarti silat aidnya ya mufrad, jelas ya kan. Tapi kalau man atau ma ini yang diinginkan selain mufrad mudzakkar fungsinya itu, maka boleh dibaca dua bacaan. Al-awwal mura'atul lafz, yang pertama bacaannya dengan melihat lafadznya man dan ma. Lafadznya man dan ma itu mufrad, berarti akhirnya mufrad. Fayakun mufradan mudzakkaran ma'al jami wa wala'ala. Kalau kita mempertimbangkan lafaz man dan ma, maka akidnya mufrad untuk semua fungsi. Tak peduli man dan ma itu difungsikan untuk mufrad, mutlak atau jamak, tak peduli. kita lihat man dan mani, tidak melihat fungsinya, ya. Namanya muratun lafzi, maka domain akhirnya tetap mufrad mudzakkar. Ini bacaan pertama. Bahkan ini yang lebih banyak ramai orang. Nahu ta'ala wa minhum mayastami ilaih. Di antara mereka, minhum berarti kan jamak ya, di antara mereka semua itu, man ada orang yastami ilaih yang mendengar ucapan. Nah, di sini kan man fungsinya untuk jamak, ya kan? Nah, tapi mengapa kok yastami'u tidak yastami'una? Dhamir akidah kok huwa, bukan hum? Jawabannya karena muro'atul lafzi, yang dilihat itu lafat mannya yang mufrad, tidak melihat fungsinya untuk makna jamak. Ketiga ini tahap. Jadi yastami'u itu dhamir aidnya ialah dhamir mustatir huwa yang kembali kepada man. Kenapa huwa mufrad? Karena melihat man sebagai lafaz mufrad, tidak melihat man di sini yang maknanya jamak minhum, ya. Namanya muratun lafzi. Jadi ini yang paling banyak dipakai. Kenapa? Gampang. Pokoknya isim mausul mustarab, apapun fungsinya, dhamir akidnya mufrad mudzakkar saja. Kita melihat lafadznya, enggak melihat fungsinya. Namanya muratun lafzi. Nah, atsani muraatul makna. Bacaan yang kedua ialah memperhatikan maknanya. Dilihat kalau maknanya ini jamak, ya dhamir akidnya ikut dibikin jamak. Nahqulu ta'ala wa minhum mayastami'una ilaika. Ini ada dalam surat yang lain, surat Yunus ayat 32. Wa minhum, dan di antara mereka, man ada beberapa orang, ini kan jamak maknanya ya, yastami'una, yang mana mereka mendengar ilaika, mendengar yastami'una mengandung dhamir hum aid yang kembali kepada man. Hum itu jamak ya. Kenapa kok hum? Karena melihat fungsi man untuk jamak, namanya muratun makna. Ini berlaku kalau akidnya itu kembali kepada isim mausul mustarab. Ingat, kalau kembali pada isim mausul nas atau khos, maka dhamir akidnya wajib sesuai dengan fungsi lafaz-lafaz isim mausul nas atau khos. Kalau isim mausulnya mufrad mudzakkar, ya dhamir akid yang mufrad mudzakkar. Kalau isim mausul nas atau khosnya itu mustana mudzakkar, ya atas mustana mudzakkar juga dhamir akidnya. Tapi kalau dhamir akidnya itu kembali pada isim mausul mustarab, maka boleh dibaca dua bacaan. Yang pertama muratul lafzi, lihat lafaz isim mausul mustarab itu yang mufrad, maka dhamir akidnya tetap mufrad mudzakkar apapun fungsi isim mausul mustarab. Bacaan yang kedua muratul makna, yang memperhatikan fungsi atau makna isim mausul mustarab tadi. Kalau memang difungsikan untuk jamak, maka akhirnya itu jamak. Wa minhum mayastami'una ilaih. Karena man di sini difungsikan jamak, maka dhamir akhirnya hum. Ya, baik. Paham ya? Ini yang sering salah Pak santri, kenapa kurang teliti? Al-Mas'alah atasnya, masalah yang ke-9. Al-A'id nawani, wajibun dhikru wa jamizun hadfu. Domain A'id terbagi dua. Yang pertama, wajibun dhikru, wajib disebut. Yang kedua, jamizun hadfu, boleh dibuat. Kapan domir a'id wajib disebut, kapan domir a'id boleh dibuat? Nah, ini juga banyak yang sering salah, kurang teliti, kurang paham dalam masalah ini. Perhatikan baik-baik. Fayajibu dzikru, domir a'id wajib disebut. Idza lam yasbil baqi ba'da fathihi ayyan li ayyakuna silatan. Domir a'id itu wajib disebut. Kaidahnya ialah jika dibuang lafaz yang tersisa tidak layak jadi silatul mausul. Jadi domain a'id itu wajib disebut. Ketentuannya ialah seandainya domain a'idnya itu dibuang, yang tersisa dari lafaz tidak layak menjadi silah. Kenapa? Terlalu pendek lafaznya. Contoh, ja'alladan sa'aro amsi. Amsi gara ehyan yang ini tulisannya ada amsi tambah ya. Fi halat rafi, dibuang ketika wafat. Apa syaratnya? Faistaratu li hati ayyamuna mubtada'an khabaru mufrad. Dhamir a'id yang dalam keadaan rafa' boleh dibuang dengan syarat dhamir a'idnya jadi mubtada, khabarnya berbentuk mufrad. Kalau kita lihat dhamir a'id ketika rafa' boleh dibuang, syaratnya apa? Syaratnya jika dhamir a'idnya menjadi mubtada yang khabarnya berbentuk mufrad. Nah, ja'allahi qa'imun. Perhatikan, qa'imun jadi khobar, qa'imun kan mufrad. Mana dhamir a'idnya? Dibuang. A'id buang qa'im. Asalnya ja'allahi buang qa'imun, tapi dibaca ja'allahi qa'imun. Buangnya itu mubtada, dhamir a'id itu ya. Qa'imun khobarnya itu mufrad. Wa qawlu ta'ala, contoh dalam firman Allah ta'ala, thumma lanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu ar-rahmani idiyya. Ayyuhum, ayyun si mausul ya, asyaddu khobar seperti mufrad. Mana dhamir a'idnya? Dibuang. Tak jadinya ialah huwa asyaddu. Huwa itu dhamir a'id menjadi mubtada. Jadi kalau ditanya dhamir a'id ketika rafa' boleh dibuang, syaratnya apa? Syaratnya dhamir a'idnya tadi menjadi mubtada, khobarnya berbentuk mufrad. Kelas. Fi halati rasmi, ketika nasab, fa istartu bi hadfihi ay yakuna muttasilan bi fi'lin ta'. Kapan dhamir a'id ketika nasab boleh dibuang? Jawabannya, syaratnya kalau ingin dibuang, dhamir a'idnya tadi bersambung dengan fi'il ta'. Fi'il ta', bukan fi'il naqis ya. Nah, fi'il ta', fi'il naqis itu karena kada. Fi'il tam, tapi ya fi'il biasa, normal ya. Ja'alani dorabtu, telah datang orang yang aku kubur. Dorabtu silatul mausul, jumlah fi'il ya, fi'ilnya tam ya. Nah, mana dhamir a'idnya? Dibuang. Ai dorabtu hu, dhamir ha' kembali kepada alladhi, itu a'id, dia nasab karena menjadi maf'ul bih ya kan. Nah, kenapa kok boleh dibuang? Karena dia bersambung dengan fi'il ta', dharabtu hu. Wa qawlu ta'ala, contoh dalam Allah ta'ala, wallahu ya'lam ma tusirruna wa ma tu'linuna, ay tusirruna hu wa tu'linuna hu. Ma isim mausul sekarang, tusirruna silatul mausul jumlah fi'liyah, dia fi'il mutasharrif fi'il ta'. Mana a'idnya yang kembali kepada ma, dibuang, berupa apa? Berupa dhamir a'id mahal nasab. tusyirunahu. Hu itu ait nasab karena jadi maful bih. Boleh dibuang karena bersama dengan fi'il tadi. Termasuk wa matut linun aitu linunahu. Lemah ini semua. Atau istihalatil jar. Yang ketiga, dalam keadaan jar faustatu lihadfihi ayakuna majra bimithlima jura bihi mausul wa intafil al-amilan ila dhulamana. Ini akan selesai. Kapan domer a'in ketika jar dibuang? Jawabannya, saat dibuangnya domir a'idnya harus dijerkan dengan huruf jer yang mengejarkan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya dijerkan dengan ba, maka domir a'id yang jer ya harus dijerkan dengan apa ini? Ba juga. Sama dengan yang mengejarkan isim mausulnya. Kemudian yang kedua syaratnya ialah amilnya makna dan lafadznya sama. Ya, amil isim mausul sama amil dhamir a'id sama baik lafadz maupun maknanya. Jadi dia contohnya marartu billadhi. Artikan yang mengejarkan alladhi huruf jar apa? Ba ya. Amilnya marartu ya kan? Lafaz dan marartu. Marartu billadhi marata. Marata di sini silatul mausul. Domir a'in yang mana? Dibuang a'in bihi marata bihi. Itu yang mengejarkan domir a'in hak itu ba sama dengan yang mengejarkan si mausul billahi. Amilnya juga sama. Tadi maratu ini marata. Ya. Nah, jadi kapan domir a'in ketika jar dibuang? Ada dua syarat. Yang pertama, huruf jar yang mengejarkan a'in sama dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya. Syarat yang kedua, amilnya isim mausul sama dengan amil pada dhamir a'in. Jadi marartu billadhi marata bihi. Ya. Wa qala ta'ala contoh dalam Al-Qur'an ta'ala wa yashrab mimma tashrabuna wa yashrabu itu kan amil mimma asalnya apa min ma ya berarti kan ma isim mausul dijarkan dengan apa min ya amilnya upalafat yasrabu tasrabuna silatul mausul karena terletak setelah ma mausul man dhamir a'innya dibuang dalam keadaan jar berarti yang mengejarkannya harus min min hu gitu. Min ma tasrabuna min. Amilnya tasrabuna sama dengan yasrabu, ya kan? Kesimpulan, dhamir a'in itu ada yang wajib disebut. Kapan dhamir a'in wajib disebut? Ketentuannya ialah seandainya dhamir a'innya dibuang, yang tersisa gak pantas jadi silatul mausul. Ya, karena gak pantas ya mau gak mau domir akhirnya disebut, jangan dibuang, biar pantas jadi silatul mausul. Contohnya jangan Allah dani safa'u amsi. Seandainya alifnya dibuang selaku domir akhir, bunyinya kan jangan Allah dani safa. Enggak pantas wong satunya mutamun niku kufar ya. Maka domir akhirnya enggak boleh dibuang harus sempur supaya pantas jadi silatul mausul. Kapan domir akhir boleh dibuang? Sifatnya boleh, enggak wajib. Jawabannya ada tiga keadaan. Yang pertama dalam keadaan rafa, yang kedua dalam keadaan nasab, yang ketiga dalam keadaan jar. Ketika rafa, apa syaratnya aidnya dibuang? Jawabannya syaratnya dhamir aidnya menjadi mubtada yang khobarnya berbentuk mufrad. Kapan dhamir aid ketika nasab boleh dibuang? Jawabannya ketika dia nasab kesambung dengan apa ini? Fi'il tam. Kapan dhamir aid ketika jar boleh dibuang? Jawabannya ada dua syarat. Yang pertama, huruf jar yang mengejarkan dhamir aid harus sama dengan huruf jar yang mengejarkan apa ini? Si mausul. Yang kedua, amil atau fi'il pada dhamir a'id harus sama secara makna dan lafaz dengan amil pada isim mausul. Paham ya? Sudah pelajari lagi baik-baik ya. Nah, tentang silatul mausul dan a'id. Wallahu ta'ala muswab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pembahasan berikutnya mungkin ada sebarifat dengan masuknya tanda ma'rifat. Kemudian al-mudaf bila wakil dengan ma'rifat, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan depan. Selain tuntas sembahan masuk al-ma'fu'an al-asma, ya, bahas fa'il lagi, naibul fa'il lagi, mubtada lagi, khobar lagi ya. Nah, jumlahnya jangan dilupakan ya, selalu dibawa supaya tetap di murajaah ya. Nah, kita curumnya ini jangan disimpan bawaan gandengan sama mutamimah ya. Nah, sebelum belajar fa'il di mutamimah, bacalah fa'il di curumnya ya. Nah, setelah itu belajar fa'il di mutamimah akan semakin lengkap rasanya ya. Nah, seperti teh dan gula. Kecuali yang enggak suka belang dan tawar ya, apa-apa enggak pakai jerumian langsung mutamimah ya. Yang suka teh sama gula ya, tawar jerumiannya dibaca sebelum membaca mutamimah biar tak sampai lengkap. Taraf itu baik. Apakah ada imtihan mutamimah? Ya mesti ada, tapi nilainya untuk semester akhir ya. Nah, sudah berapa kali imtihan mutamimah? Dua kali ya. Nah, masih ada imtihan ya, imtihan-imtihan berikutnya. Nah, untuk nilai semester akhir, rapat akhir tahun ya. Nah, jadi kalian merujuk mutamimahnya supaya ketika imtihan bisa jawab ya. Yang paling penting paham, yang belum paham tanya sama temennya yang paham, ya. Nah, terutama tadi itu silatul musul sama aib, ya. Nah, sepaham mungkin yang tak salah paham. Nah, assalamualaikum. Jazak mukhair atas ta'awun dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum.